الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kajian kita nomor 145. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama ika jamila sitri. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa sataraka. Siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormat keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu, seharusnya pujian itu pada Tuhan yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan berterima kasih kepadamu. Kita dipuji, dihargai, dihormati, bukan karena kita terpuji sebelumnya. Kita dipuji, dihargai karena Allah memberikan tutup sehingga orang lain tidak tahu kebesaran kita yang sesungguhnya. Saudara tidak tahu kualitas sholat saya barusan, walaupun saya imami, tapi Allah tahu berapa persen khusyuknya, berapa tanya ketidak khusyuknya. Saudara tidak tahu apa yang saya lakukan sepanjang hari ini kecuali sedikit, tapi Allah tahu saat demi saat apa yang ada di lahir, lirikan mata, ucapan yang tersembunyi di dalam hati, yang ada di dalam pikiran. Dan Allah bukan hanya tahu hari ini, tapi Allah tahu sepanjang hidup kita semua rahasia, semua aib. Tidak yang tahu pasangan hidup saja, suami atau istri atau anak-anak, orang yang terdekat pun tidak tahu banyak. Hanya karena Allah menutupi saja, menutupi dosa-dosa, menutupi aib-aib, menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, sehingga masih ada orang yang memuji. Kalau Allah buka sedikit saja aib-aib kita, tidak ada lagi yang memuji. Benar? Penghinaan manusia kepada kita itu tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang Allah ketahui. Benar? Sehebat apapun orang menghina kita tidak seberapa, karena dia tidak tahu. Sayangnya kita sangat menikmati penilaian orang yang tidak cocok dengan kita. Kita merasa tersanjung, merasa terhormat oleh penilaian orang yang tidak tahu, oleh penilaian orang kepada tutup yang Allah berikan. Hanya kemurahan Allah. Kalau Allah membuka saja, bagaimana kebohongan-kebohongan kita jatuh. Allah tahu setiap lirikan mata ini. Jina matanya Allah tahu, tapi orang tidak tahu mata kita mata pejina, pikiran-pikiran pejina. Allah tahu apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kalau kita dipuji dan dihormati orang, kita harus yakin ini yang dihormati adalah tutup dari Allah. Hanya karena Allah menutup-nutupi saja kita dihormati, harus kepegang itu. Sehingga kita puji Allah yang menutupi siapa diri kita. Benarkah? Hanya Allah yang berhak dipuji karena Dia yang menutupi. Kenapa Allah menutupi aib kita? Kenapa Allah menutupi dosa kita? Allah maha baik, maha sempurna kebaikannya. Kalau dibuka kita ini terasing sama sekali. Allah mendahulukan kasih sayangnya daripada azabnya. Allah memberi kesempatan kita bertobat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh pujian, penghormatan, kekaguman orang, sehingga kita membohongi diri kita sendiri. Jangan. Kita tidak harus membeberkan apa yang Allah tutupi, tapi kalau dipuji, dihormati, dikagumi, ingat, ini yang dihormati adalah tutup dari Allah. Insya Allah itu membuat kita lebih merunduk di dalam menikmati kekaguman orang, pujian orang. Masya Allah. Silakan. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimu wa laysa dhalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu man yadlubuka la bisayin ya'udu minka ilaih. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang Maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Kita berteman biasanya karena kita tahu kebaikan-kebaikan dia. Sebagai kita tidak sanggup berteman dengan kita yang kita tahu kemusukannya, kebohongannya, maksiatnya. Berat bagi kita berteman dengan orang yang kita tahu kebusukannya. Lebih berat lagi kita terus dekat menolong, membantu orang yang bermaksiat, berkhianat kepada kita agar dia menjadi baik. Itu berat. Benar? Allah tahu siang dan malam apa yang kita lakukan. Allah saksikan berbagai karunia yang dia berikan kepada kita dan kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Allah kasih mata, mata ini gunakan untuk membangkang kepadanya. Allah beri rezeki, rezeki ini kita gunakan untuk bermaksiat. Tapi Allah masih tetap mengurus kita. Allah tetap menjamin rezeki kita. Menuntun adanya pertemuan-pertemuan seperti ini. Wabi'ayhi ala'i rabbikum antukat riba. Dan nikmat Tuhan memanakah yang akan kau dustakan. Benar. Kita susah berkawan dengan orang yang kita tahu kebusukannya. Pikirannya kotor, matanya mesum, kata-katanya busuk, suka berbohong, uangnya ada yang tidak halal. Kita ingin bergaul dengan orang yang baik. Tapi Allah yang Maha Baik, walaupun tahu kita mengkhianatinya, selalu ditolong kita menemukan jalan untuk tobat. Ditolong untuk bisa tahu jalan pulang, dibimbing terus menerus. Padahal Allah tidak ada untungnya sama sekali dengan ketaatan kita. Allah selalu memperhatikan kita, padahal kita tidak menguntungkan sama sekali bagi dia. Mau taat, mau durhaka, Allah sempurna kekuasaan. Tapi Allah yang Maha Baik memberikan terus menerus. Harusnya kita mau hidup seperti ini. Kalau kita sadar tentang siapa diri kita, pantas saja kita diberikan cobaan, balasan yang bertubi-tubi. Tapi Allah walaupun memberikan kepahitan, justru untuk membersihkan dari dosa dan mengangkat derajat kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, penting sekali untuk diketahui hidayah taufik Allah kepada kita sama sekali bukan untuk kemaslahatan bagi Allah. Orang tua mendidik, menyayangi kita, masih ada manfaat dari kesolehan anaknya. Benar? doa kita kebaikan bisa menyejukkan hati. Tapi Allah berbuat baik kepada kita, tidak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah. Semua ketaatan kita balik kepada kita sepenuhnya. Sepenuhnya. Kita sedekah, kita yang tertolak bala, kita yang diampuni dosa, kita yang diberikan tambahan nikmat. Kita wudu, badan bersih, dosa berguguran. Semua balik kepada kita. Makanya kalau kita berbuat taat, kemudian merasa berjasa kepada Allah dengan ketaatan kita, itu tidak benar. Karena taat kita sepenuhnya hanya buat kita sendiri, termasuk berjuang. Sebetulnya kita tidak dalam arti membela agama yang sebenarnya, karena agama Allah sudah sempurna dan tidak butuh pembela. Kita berjuang sepertinya membela agama, tapi aslinya ya diri sendirilah. Pahala jihad buat sendiri, mati jadi syuhada yang untung diri kita sendiri. Nah, masya Allah. Makanya tidak ada tempat bagi kita untuk merasa ujub dengan apa yang kita lakukan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang akan didiskusikan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Satu lagi saja. 147. Lau asraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaik min an tarhala ilaina wa ra'aita mahasin ad-dunya qad dhahabat kimatul fana 'alayha. Andaikan nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkahkan kaki kepadanya. Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kesuraman kerusakan yang bakal menghinggapinya. Seseorang yang sudah diberikan nur oleh Allah, cahaya oleh Allah, dia bisa lihat dunia ini beda dengan penglihatan para pecinta dunia. Dia lihat uang beda. Bagi pecinta dunia, uang itu kelihatan indah. Kalau pecinta akhirat, uang itu fitnah atau jadi ongkos mendekat ke Allah. Tidak berarti dia mengeluarkan uang untuk jalan Allah, karena tahu uang ini adalah ongkos. Kalau orang pecinta dunia, lihat dunia ini mengagumkan, gedung-gedung, harta melimpah, mobil mewah, sepertinya indah. Bagi orang yang cinta akhirat, yang kebayang hisab, yang kebayang tuh hisabnya, lihat gedung mewah, kebayang hisabnya seperti apa, lihat barang-barang banyak, itu kebayang hisabnya. Bukan tidak boleh punya, tapi dia selalu siap dengan perhitungannya. Bagi orang-orang yang cinta dunia, wah, dunia ini bikin betah. Bagi pecinta akhirat, justru perjumpaan dengan Allah yang dinanti-nantikan. Bagi yang cinta dunia, tidak terbayang tentang neraka, surga. Tapi bagi para pecinta akhirat, kengerian neraka itu kerasa, membuat trem buat dirinya. Dan keindahan surga yang tidak terbayangkan membuat dia enggak apa-apa dunia ngontrak, yang penting punya rumah di surga. Lihat sedekah buat masjid itu paling surga. Dan yakin, saya enggak kebahagiaan istri di dunia, yang penting bidadari surga. Kata ibu-ibu yang sepuh juga, biarin, kata orang nenek-nenek pewat, yang paling penting saya jadi bidadari di surga. Sudah lewat itu tentang kecantikan fisik, keindahan, enggak apa-apa jadi tua. Yang penting akhirat, jumpa dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Nah itu bagi yang diberi cahaya itu begitu yakin dengan hari akhir ini. Dan membuat dunia ini tidak berat untuk melepas, meninggalkan. Sehingga tidak usah heran ada orang yang meninggalkan kekayaan, menyedekahkan. Itu pasti karena nur, keyakinan sudah sampai. Bagi orang yang kurang yakin ke akhirat, dia senang ngumpulin uang. Bagi yang senang ke akhirat, sudah senang bersedekah. Masya Allah. dan lihat dunia ini tidak menarik. Hadirin sekalian, akan hadir menteri yang biasa saja. Tapi bagi para pengagum dunia, punya saudara menteri, wah, kalau bisa potretnya dibawa terus, kartu namanya dibawa. Ya kalau tidak ditangkap, kalau ditangkap ya disimpan lagi kartunya. Diundang ke istana negara bagi para pecinta dunia itu sebuah kelezatan untuk diceritakan kemana-mana. Padahal ya cuma tembok kaca istana kan begitu ya. Lebih mengagumkan diundang ke istananya. Sudah tahu istananya, kuburannya. Itu lebih bisa mengingatkan ayah. Bukan tidak boleh datang ke istana negara, tapi biasa sajalah. Hanya sebuah episode. Benar? Nah, para pecinta dunia akan sangat mengagung-agungkan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, dan itu menjadi andalan dia bagi pecinta akhirat yang terbayang adalah hisabnya. Jadi enteng lihat dunia itu, enteng. Tidak terpana oleh topeng dunia. Dan itu menenangkan. Dan izahnya kemuliaannya akan terjaga. Sebab bagi para pecinta dunia akan cenderung merunduk-runduk kepada orang kaya, pejabat, kedudukan, dan sebagainya. Tidak salah itu pangkat jabatan kedudukan itu sudah ada dalam episode ini. Tapi yang merunduk-runduk itu yang kurang bagus. Bukan berarti kita harus meremehkan gubernur. Itu juga enggak harus ya. Siapa tahu dia lebih soleh dari kita. Jadi bukan orangnya ya, tapi kepada statusnya biasa saja. Hormat kepada manusia karena disuruh menghormat, bukan menghormat kepada jabatannya. Jadi enteng. Terima kasih ya Tidin. Ada yang akan didiskusikan? Tidak ada. Kenapa ini tiap semua? Di Jakarta sekarang sedang banjir. Lemah sekali manusia itu ya. Yang tujuh, yang setengah delapan tapi masih sedikit. Dua jam kemudian sudah Monas menjadi kolam rakyat. Bendera HI sudah semakin tenggelam. Istana juga banjir. Tidak bisa apa-apa manusia. Gubernur juga dengan segala janjinya tidak bisa juga. Masya Allah, manusia itu lemah. Mudah-mudahan kita tidak pernah mendahului Allah dengan ujub akan kemampuan, kepintaran, ya, dan tidak ada apa-apa. Kasih saja hujan begitu sudah babak belur, lumpuh Jakarta. Tidak usah pakai bom, tidak usah pakai nuklir, ya. Tinggal dinaik. Atau gempa saja, kasih 8 skala Richter saja, sudah bisa berguguran. Merunduk, korak itu merunduk. Cuma sebentar di dunia ini. Terima kasih ya, Din. Kalau tidak ada yang akan bertanya, ada? Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai tobat nasuha. Jadi kalau ya semua orang mungkin kalau tobat itu kan harus apa yang ditobat itu dosanya harus tahu persis. Ya. Dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Ya mungkin kalau dosa besar mungkin setiap orang itu ingat. Tapi yang paling susah ini dosa-dosa kecil. Nah, apakah dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulkan setiap hari dilakukan terus itu akan menjadi dosa besar? Itu pikiran saya, Pak. Nah sekarang bagaimana tobatnya terhadap dosa-dosa kecil ini? Misalnya saja mencukur jenggot, masih main Jumat cukur dulu, habis sembahyang nanti Jumat depan cukur lagi, jadi diulang-ulang terus. Tergak bagi pecandu merokok. Merokok dengan narkoba itu kan tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau percaya hari ini saya habis makan merokok, sembahyang, besoknya malamnya merokok lagi. Nah ini kan terus-terusan dilakukan. Ya kalau dikumpulkan kan menjadi dosa besar. Ini memilih merokok sama cukur jenggot. Jadi kalau dikumpul-kumpul, baik. Apa betul jadi dosa besar? Terima kasih ya. Yang disebut tauhad, taubat, nasuha, ini adalah puncaknya taubat. Surat At-Tahrim bisa dibacakan. Nah Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah ridho kepada beliau, menyatakan taubat nasuha ini paling tiga, ada tiga komponennya. Ini penting sekali ya, karena taubat nasuha ini jaminannya adalah bersih dari dosa dan surga. Satu, taubat nasuha itu sudah tidak pilih-pilih dosa, taubatnya itu semua jenis dosa. Karena dosa ya dosa. Jadi bukan hanya dosa besar, dosa sedang, semua jenis dosa dari mulai balik kita kejar, kita sesali, kita mohonkan ampun, termasuk cinta pertama dulu, cinta beruk, ya itu lebih tinggi dari cinta monyet. Sedangkan SMA saya dari catat belum, dari catat belum bahasanya, udah, ya, nah, harus tobatin terus. Jadi jangan pilih-pilih, kalau udah itu semua kita kejar, kita minta kepada Allah untuk diberitahu apa saja dosa yang kita lakukan. Itu syaratnya tobat nasuha. Dua, dia tidak main-main dengan tobat ini, bukan sambel. Sekarang tobat dilakukan lagi pedes colek, itu tobat sambel. Pedes sekali ya, colek lagi. Jadi pedes bisa nih, ampun, colek lagi. Itu namanya tobat main-main. Tobat nasuha tidak begitu. Sekali dia tobat, habis-habisan dia keluarkan segenap tenaganya untuk minta ampun dan untuk menghindar dari dosa yang sejenis ataupun peluang berbuat dosa. Jadi energi untuk menghindar dari dosanya itu, makanya disebut nasuha itu jadi nasihat. Karena dia, saya sudah tobat. Nah, kata-kata tobat itu jadi nasihat bagi dia untuk menjauhi terus maksiat sekuat tenaga. Tidak menunda, tidak main-main. Dan yang ketiga, salah tobat, keadaan tobat nasuha ini, niatnya, kalau pertama jenisnya dari segala jenis, yang kedua tekadnya tidak setengah-tengah, dan yang ketiga adalah bersih niatnya lillahi ta'ala. Jadi tobat itu bukan karena kepentingan saya akan tobat karena saya harus kembali nama saya baik. Nah itu berarti tidak murni. Saya akan tobat supaya hutang-hutang saya lunas. Itu sudah baik tobatnya, tapi masih belum mencari kedudukan di sisi Allah. Saya akan memperbanyak tobat nih. Habis apa lagi yang saya lakukan? Saya udah tua, udah gak punya kerjaan, mau maksiat itu ada susah. Dan itu tobat, itu lebih jelek lagi ya. Itu tobat kepaksa. Kalau orang yang taubat nasuha itu benar-benar udah enggak sibuk dengan iming-iming ketenangan, iming-iming kemudahan, satu saja yang ada di hatinya adalah saya ingin diterima oleh Allah. Jadi kalau mau taubat nasuha mah dah semuanya. Nanti juga gitu Pak. Pertama kita kan bebal, hanya berani ngaku dosa besar. Lalu kita taubat, Allah tahu, kita minta ampun, nanti oleh Allah dibuka hati kita untuk bisa melihat dosa-dosa sedang yang tadinya gak dianggap dosa. Mulai takut kita oleh dosa sedang, kita minta ampun terus, lama-lama dibuka hatinya oleh Allah terhadap dosa kecil. Asalnya dia merasa gak apa-apa dong, paling makruh, yang haram lah yang gak tau aja enaknya rokok. Dia tobat, lama-lama dia mulai tegang ketika lihat rokok. Setiap hari saya nyesepin ini, uang pasti dihisap, gerakan saya kenyot, tiup, pasti dihitung. Dan saya jarang zikir, subhanallah, enggak. mulai tobat. Lama-lama dibuka tobat oleh Allah. Kenapa saya enggak tahajud semalam? Itu juga tobat. Ada kucing lewat, kepalanya dibungkus kresek, kemudian kita ketawa-ketawa. Tapi hati itu mulai, astagfirullah. Padahal ditakdirkan saya lihat kucing ini, tapi saya tidak nolong. Tobat. Lama-lama, aduh astagfirullahaladzim, hari ini saya belum zikir. Kenapa banyak palanya? Tobat. Lama-lama tobat astagfirullah, baru juga tobat, enggak gini lagi, tobatnya juga ditobatin. Tapi ini akan berproses, Pak. Makanya ciri ahli tobat itu adalah tidak pernah berhenti bertobat. Kalau menurut saya Abdul Qadir Jailani, ada 4 ciri khas orang yang tobat. Pertama, bisa dilihat dari lisannya. Dia akan menjadi sangat terjaga di dalam perkataannya. Waliyatul khairan awliyasmu. 2, dia tidak ada kedengkian bagi orang yang beriman. Jadi senang saja lihat saudara-saudara yang beriman dapat nikmat. Kalau masih banyak dengki, itu tobatnya belum begitu sukses. 3, dia tidak sembarang bergaul. Mungkin banyak teman, tapi untuk pergaulan dia sangat hati-hati, karena dia tidak mau pergaulan yang menjerumuskan kepada dosa. Jadi kalau orang tobat itu akan selektif memilih teman bergaul. Dan yang 4, tidak berhenti bertobat terus, karena Allah memperlihatkan terus yang tadinya tidak dianggap dosa jadi dosa begitu, karena memang dosa begitu. Pak, mana Bapak? Cukup? Ada lagi yang lain? Ya, ada. Ya, tenang ya deh, ada bagian ditunjuk, pokoknya megang mikrofon, takdir. Ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau dihitung sejak saya lahir sampai usia sekarang, kalau ditimbang mungkin banyak dosanya daripada pahalanya yang saya rasakan. Nah, terus bagaimana atau ibadah-ibadah apa saja yang bisa menyeimbangi atau melebihi sehingga antara dosa dan pahalanya itu lebih besar pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nyindir saya ya. Saya lebih banyak lagi berarti. Satu, harus khusnudzon Pak kepada ampunan Allah. Kalau sudah mengatakan saya sudah banyak dosa, kayaknya Allah juga berat mengampuni saya. Nah itu lebih besar dosanya daripada dosa dia, karena sujud kepada Allah. Bapak harus sujud Allah mengampuni ya. Kemudian Bapak cari ilmunya untuk bisa tobat nasuha Pak, seperti yang tadi. Udahlah pokoknya mah, kayak kipas kaca mobil kotor, kacanya hujan deras, kipas kaca tidak jalan, gelisah tidak? Pasti gelisah, bukan karena tidak ada jalan, karena tidak lihat jalan. Bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia kembali mulia dengan tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus gelapnya malam dikecemplungkan ke laut, gelap itu laut, disambar ikan tambah gelap, lolos dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali tobat. Nah, kita kelihatannya cocoknya 100.000 kali. Yang kedua, Bapak kalau ingin diampuni, perbanyak sedekah, Pak. Jangan ragu-ragu, rumah sedekahkan aja. Yang belum punya rumah, kalau punya banyak rumah jangan ragu-ragu, bet-bet saja ya. Karena sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi sekarang jangan dulu ingat pahala Pak, ingat itu aja diampuninya. Gak susah nyari pahala jenis kita pak. Sholat asar barusan juga gak jelas itu sholatnya lagi apa. Kalau Allah hitung-hitungan, ini gak cocok nih sholatnya kejatuhan diri yang di atas itu pak. Kalau Allah mau beletak atau dipusdai kan ada lampu yang gede itu. Kalau Allah main dendam gitu kepada kita, ini sholatnya gak benar, jatuhin satu lampu cair. Tapi dah Allah walaupun tahu kita enggak khusyuk tetap dibimbing. Jangan main-main dengan tidak khusyuk ya. Kita lebih mengharapkan kemahasabaran Allah ketika kita taat dibanding ketika kita maksiat. Loh, kok begitu? Ilustrasi sederhananya ketika upacara. Inspektur upacara, komandan upacara lapor ke inspektur upacara. Hormat, gerak. Kan itu sedang upacara, idealnya begini, benar? Tapi ini itu lebih membutuhkan kesabaran inspektur. Kalau tidak upacara dia gini masih mending. Tapi yang dia harusnya hormat. Cuma mati itu. Sholat itu adalah upacara khusus. Pakai wudhu, waktunya tepat, bacaannya. Tapi selama sholat ngelantur, Masya Allah. Bisa dipahami ya ini. Makanya jangan merasa biasa-biasa aja main-main dalam sholat. Tahajud pak, dalam tahajud itu ada ampunan. Jumatan yang bagus dari Jumat ke Jumat itu ampunan. Kemudian Ramadannya yang bagus karena Ramadan itu ampunan lahir baru lagi tuh. Apa punya uang umroh dari umroh ke umroh tuh habis. Haji pulang haji bisa zero lagi rasanya. Dalam perkara pahala mah cuma urusan Allah yang hitung. Tapi perkara kita minta ampunanku anfusakum wa ahlikum naroh. Saya sih tidak begitu sibuk mikirin pahala pak, mikirin dia ampunnya aja udah dia tak pikiran gitu pak. Sebab kalau ngandelin pahala mungkin pernah dengar perumpamaan ini. Ada seseorang yang ibadah 70 tahun ini hanya kisah yang saya dengar. Kalau ada yang tahu dalilnya tolong koreksi kalau salah dan beritahu kalau ada keterangan yang lebih baik. 70 tahun ibadah meninggal dia. Lalu masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia merasa, ya Allah, saya sudah 70 tahun ibadah, masa saya masuk surga dengan rahmatmu? Maunya masuk surga dengan pahalanya. Gitu. Saya sudah ibadah nih 70 tahun, masa gak dihitung pahala ke surga tetap aja dengan rahmatmu? Lalu diperintahkan, coba timbang pahala 70 tahun ibadah. Sesudah ditimbang tidak mencukupi untuk mensyukuri sebelah mata saja. Apa ngaruh terus ya? Jadi redam. Malu kita ngitung-ngitung pahala ya. Sepakar tembok aja buat nyukurin sebelah matanya. Gak ngangkat. Salah, lakukanlah sih ikhlas ya. Itu pak, deh silakan. Maaf. Waalaikumsalam. Singkat aja soal tobat. Apakah cukup sama tobat istighfar minta ampun atau memang harus di tanda kutipnya digesek dulu gitu kan? Itu aja karena takutnya kalau minta pernah minta maaf sama minta ampun sama Allah takut digesek dulu di dunia gitu. Jadi sakit juga namanya. Makasih ya sama itu. Oh gitu. Kalau punya anak deh suruh mandi. Udah nikah belum? Belum ya. Nanti kalau punya anak suruh mandi, dia mandi sendiri. Udah mandi nah, udah. Dilihat tuh pasir di sini. telinganya banyak lumpur, badannya kotor, dia sendiri gatal-gatal. Kira-kira dimandiin lagi tidak oleh bapaknya, oleh ibunya? Kan? Kejam enggak? Gak mau, sini. Betul ke kamar mandi. Udah tadi mandi, belum bersih. Kan begitu. Semprot, keramasin. Gak mau, dingin, perih, diam. Telinga banyak pasir, bersih. Ini lagi, ketombe itu banyak bersih. Dia nangis, kira-kira kejam tidak tuh orang tua untuk menyakiti. Udah bersih ini, dikasih minyak telon, kasih talak, rambutnya dimancung-mancung dikit. Dia senang, badannya bersih, betul. Dan orang-orang di sekitarnya juga senang. Aduh, cecep. Ampun. Semua jadi kata gecek tuh kurang bijaksana. Jadi kalau kita digecek oleh Allah malah bisa gitu. Namanya wa iyan saskum, sekiranya Allah menyentuh. Jadi semua kepahitan itu hanya sentuhan kasih sayang. Ah, saya menghina habis-habisan. Itu versi kita. Versi Allah mah sentuhan halus supaya kita bersih. Karena dihina habis-habisan, habis betulan kita, ya. Kalau Allah membuka semua air kita, hancur kita. Dikit aja, dihina, perih, sakit, malu, tertekan, terpojok. Ah, itu hanya proses membersih, ya. Saya sakiti apa? Kalau itu badannya emak. Hati saya hancur, gak mungkin. Kalau liver hancur, ya maksudnya. Seperti itu siapa tuh? Ya, dia nulis surat kepada pacarnya orang Amerika. You break my liver again. Salah itu. It's in my heart. Ya. Sudahlah. Gimana caranya supaya nggak digecek? Saya kurang sependapat ya, nyebut gecek itu ya, buat for geceknya. Sentuhan sayang. Rahasianya supaya kita tidak terlalu sakit, lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini. Teorinya teori ruangan gelap, kita dipentung oleh gulungan kertas melepak. Mungkin kita merasa siapa? Pasti nyalahin. Ternyata calon mertua deh, ya, yang udah bawa mobil, motor, nyiapin rumah, itu deposit. Apa tuh untuk rumah tangga 10 miliar. Kemudian anaknya silakan. Oh, Pak. Aduh, Bapak apa-apa lagi juga begitu. Jadi ketika kita meyakini semua kepahitan ini terjadi dengan izin Allah dan Allah selama ini baik kepada kita tanpa cacat kebaikannya sedikit pun juga. Lalu Allah menyentuhkan hal-hal yang tidak kita sukai dan itu pasti baik. Ah, nggak pahit. Jelas ya? Jadi nggak pahit ketika kita sadar semua kepahitan ini terjadi di sini. Mau dihina, sakit, bangkrut, apapun baik aja pokoknya. Tinggal kita tobat terus menerus. Demikian. Terima kasih ya. Oh, setengah lima, biasanya jam empat. Coba kalau tadi berhenti, itu tidak mungkin. Tadinya sudah tidak ada. Seperti yang ceramah, coba kalau tadi tidak hujan. Tidak mau ngomong gitu, sudah jelas hujan. Nikmati saja. Pasti ada hikmahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang benar-benar ahli taubat, taubatan nasuha. Golongkan kami menjadi hambamu yang benar-benar bisa membersihkan diri dengan pertolongan. Dan golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa mengabdi kepada-Mu dengan saling. Ya Allah, bukakan mata hati kami yang tidak bisa mengenal dosa yang harus kami tobati. Kuatkan hati kami agar bisa jujur, ya Allah. Dan terimalah tobat kami yang hamba ini. Ya Allah, singkapkan semua hijab yang menghalangi kami mengenalmu. Bukakan semua jalan yang menuju padamu. Tutup semua jalan yang membuat kami tersesat dari jalan. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan hati ini selalu merasa ditatap olehmu. Jangan biarkan kami merasa sendiri, kecuali jadikan selalu merasa ditemani olehmu. Wahai Allah yang Maha Baik, catatkan kami menjadi para pecintamu, menjadi hamba-hamba yang kau cintai. Penuhi hati ini, ya Allah, dengan kerinduan, rindu ini berjumpa denganmu. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan ada satu pun yang mencuri hati ini darimu. Puaskan hati ini hanya bersamamu, ya Allah. Allahumma fir lana wa li walidina wa qamkum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna al islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu ya. Ya, mungkin sudah ini tamu, bisa juga sama semuanya ya.